Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi, masih membicarakan tentang huruf-huruf jar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam dari huruf jar, anwa'uha. Ini merupakan pembahasan yang sangat penting, ya, karena di sini akan kita pelajari yang nantinya akan kita ketahui ternyata huruf jar itu ada beberapa macam, tidak semacam itu. Ya, mungkin sebelum ini kan kita taunya huruf jar ya sudah huruf jar, cuma satu macam saja. Ya, sehingga ketika bertemu dengan huruf jar yang sebenarnya dia memiliki bentuk atau merupakan jenis dari huruf jar yang kita fahami, maka kita akan sulit baik dalam menerjemahkan maupun dalam mengi'rabnya. Maka dengan mengetahui macam-macamnya ini, kita akan bisa menempatkannya dan bisa mengi'rabnya dengan i'rab yang tepat. Kita berharap kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah, kemampuan kepada kita. Bagi anak sebagai yang menyampaikan, diberi kemudahan di dalam menyampaikan, bisa menyampaikan dengan penyampaian yang mudah difahami, ya, semoga seperti itu. Dan bagi antum semua diberi taufik hidayah, kemampuan untuk bisa memahami. Kita lihat pada halaman 223. Silahkan dibuka di bukunya pada halaman 223. Anwa'uha, macam-macam huruf jar. Di sini diterangkan huruf jar itu ada 3 macam. Yang sebelumnya mungkin kita tahunya huruf jar ya semacam gitu ya, huruf jar gitu saja. Maka di awal kita belajar, maka di situ ya otomatis dikenalkan huruf jar cuma dari satu macam, itu huruf jar yang asli. Ya, adapun di sini ada beberapa macam, kita lihat masing-masingnya. Awalan harfu jarin asliyun. Yang pertama namanya huruf jar yang asli. Huwa alladhi yahtaju ila muta'alliqin. Ya, ciri khas huruf jar itu asli. Perlu difahami, maksud asli di sini bukan asli lawannya palsu, bukan. Ya, huruf jar asli itu bukan, oh ini asli, ini palsu, bukan itu ya. Jangan kita segala-galanya fahami dari bahasa kita gitu. Ya. Jadi ada istilah huruf jar asli, ya. Huruf jar yang asli, huruf jar yang asal gitu. Ya. Yaitu huwallazi yahtaju ila muta'alliqin. Yaitu huruf jar yang membutuhkan kepada muta'alliq. Ya, antum pegang ini kaidahnya. Jadi kapan huruf jar ini disebut sebagai huruf jar asli? Yaitu ketika dia butuh kepada muta'alliq. Muta'alliq itu apa? Muta'alliq itu sebuah lafad atau lafad yang mana huruf jar itu berkaitan dengan lafad itu. Dari sisi makna sangat berkaitan erat dengan lafad tersebut. Di sini disebutkan wahwal fi'lu, ya, yaitu fi'il, ya, yaitu fi'il. Yang sebenarnya muta'alliq itu kadang ya fi'il, kadang ya isim gitu. Ya, tapi sebagai ukuran bahwasanya huruf jar tertentu itu huruf jar asli, coba datangkan sebuah fi'il. Ya, kita lihat dulu penjelasannya di sini. Faharful jarri, ya, faharful jarril asliyu yusilul makna minal fi'li ilal ismil majruri. Maka huruf jar yang asli itu menghubungkan, ya, menghubungkan makna dari fi'ilnya kepada isim yang dijar tersebut. Ya, jadi ada fi'il, kemudian di situ nantinya ada huruf jar, dan setelah huruf jar ada isim yang dijar. Ya, maka makna fi'il itu akan disambungkan, diteruskan kepada lafad yang majrur tersebut. Nahwu, contoh, silakan diperhatikan. Namat tiflu, anak laki-laki itu telah tidur, atau bayi itu telah tidur. Ya, fal fi'lu nama muhtajun ila takmilatin litmami ma'nahu. Maka fi'il nama, yaitu fi'il madhi nama yang artinya telah tidur, itu membutuhkan kepada penyempurna. Ya, membutuhkan kepada penyempurna atau kepada pelengkap, li'idmami ma'nahu, agar maknanya menjadi sempurna. Ya, nama tiflu, anak laki-laki itu telah tidur. Ini sudah kalam, sudah jumlah mufidah, tapi masih butuh kepada pelengkap yang lain. Ya, walidhalika, oleh karena itu kita katakan naqulu nama tiflu fissariri, anak laki-laki itu telah tidur di ranjang atau di tempat tidur. Ya, kita lihat di sini ada lanjutan fisariri. Huna, ya hunan kasyafal ma'nal kamilu lil fi'li wi musa'adati harfil jaril asliyi. Maka di sini, yaitu di kalimat ini, inkasyafal ma'nal kamilu, makna yang sempurna itu bisa diungkapkan, ya, lil fi'li, yang dimiliki atau yang dikandung oleh fi'il tersebut. Apa fi'ilnya? Nama, yaitu tidur. Ya, makna tidur, anak laki-laki itu telah tidur, ya. Tidurnya ini kan tidur di mana, kan seperti itu. Ya, maka akan bisa terungkap makna sempurnanya bi musa'adati harfil jaril asliyi, dengan bantuan didatangkannya huruf jar asli. Dalam hal ini, dalam kalimat ini, dengan huruf fi. Ya, maka fi ini merupakan huruf jar asli. Kenapa? Karena dia muta'alik kepada fi'il nama. Ya, dia muta'alik kepada fi'il nama, atau dia menghubungkan antara fi'ilnya dengan isim yang dijarkannya, antara tidur dengan ranjang. Maka ada pelengkapnya, apa? Fi, gitu. Tidur di ranjang, ya. Bukan tidur di lantai atau tidur di kursi, bukan. Tapi tidur di sini adalah fisarir. Kemudian wa harful jaril asliyu yajuru lismal ladzi ba'dahu lafdhan wa mahallan. Ini juga yang perlu diketahui tentang huruf jar asli. Huruf jar asli itu di antara indikasi lainnya adalah dia mengejarkan isim yang setelahnya dari sisi lafadznya dan posisinya atau kedudukannya. Jadi huruf jar asli dia menjadikan lafadz setelahnya dijar. Dan jar itu, ya, kembali ke tanda-tandanya. Ada yang dijarnya tandanya kasroh, ada yang fathah, ada yang tanda jarnya iya, ya, tergantung kepada masing-masing isimnya. Wa mahallan, dan juga posisinya, ya, otomatis posisinya isim tersebut dijar karena didahului oleh huruf jar. Itu adalah tanda bagi huruf jar asli. Lafadznya itu majrur, posisinya juga majrur. Nahwu, contoh, katabatu bil qalami, saya menulis menggunakan pena. Fal qalamu majrurun bil ba'i lafdhan wa mahallan. Maka di sini, pada kalimat ini, al qalam dia dijar oleh huruf ba'. baik dari sisi lafadznya maupun dari sisi kedudukannya. Ya, kita lihat bil qalami dari sisi lafadz dia majrur. Dari sisi kedudukan ya majrur karena didahului oleh huruf jar gitu. Sehingga wala yajuzu hadhu. Indikasi huruf jar itu asli adalah la yajuzu hadhu, tidak boleh dibuang. Huruf jarnya itu harus ada. Kenapa li'annahu la yustahna anhu ma'nan wala i'roban? Ya, karena huruf jar asli ini dia dibutuhkan baik dari sisi makna dan juga dari sisi i'robnya. Ya, dari sisi maknanya dibutuhkan karena setiap huruf jar asli punya makna. Ya, misalnya ba di sini pada kalimat kata batu bil qalami banyak punya makna, yaitu ba isti'anah, ya baul isti'anah, ba isti'anah namanya, ba yang artinya adalah untuk minta tolong, yang sering kita terjemahkan dengan kadang atau menggunakan kata batu bil qalami, saya menulis dengan pena atau saya menulis menggunakan pena. Dan ini merupakan makna ghalib, makna yang lebih dominan yang dimiliki oleh ba itu adalah ba isti'anah. Ya, karena ba itu maknanya banyak. Bukan cuma ba isti'anah, ada ba-ba yang lainnya. Ya, bahkan nanti akan diterangkan di buku ini masing-masing huruf jar itu memiliki makna yang banyak. Ya, sehingga huruf jar asli itu tandanya dia ada maknanya. Ya. Dia ada maknanya sehingga dia tidak boleh dibuang. Ya, karena huruf jar ini atau yang asli ini la yustahna anhu ma'nan wala i'roban. Ya, dia dibutuhkan baik dari sisi makna maupun dari sisi i'robnya atau posisinya. Ya, i'rob di sini ya mahalan tadi gitu. Itulah yang pertama, silakan difahami pelan-pelan ya tentang apa yang dimaksud huruf jar yang asli. Dan yang sering kita jumpai di awal-awal belajar ya jenis yang ini ya, yang huruf jar asli. Dan di awal-awal belajar ya tidak mungkin langsung disampaikan huruf jar itu ada tiga, ada asli, ada tambahan, ada menyerupai tambahan, ya enggak. Ya, cuma dikenalkan ini huruf jar, tapi yang ditampilkan adalah huruf jar yang asli. Kemudian yang kedua, sanian harfu jarin zaidun, huruf jar tambahan. Ya, sehingga sekali lagi maksud dari huruf jar asli itu bukan dari sisi pemahaman bahasa Indonesia ada asli ada palsu, bukan ya. Tapi di sini yaitu ada huruf jar asli dan di sana ada huruf jar yang tambahan itu. Harfu jarin zaidun. Apa yang dimaksud huruf jar yang zaid? Huwallazi la yahtaju ila muta'alliqin. Yaitu huruf jar yang dia tidak butuh kepada muta'alliq. Nah, di sini sudah jelas ya bedanya dengan yang asli. Kalau asli itu butuh muta'alliq, kalau huruf jar zaid ini tidak butuh muta'alliq. Wa innama yu'ta bihi li tawqidil jumlati wa taqwiyatil ma'nal 'ami fiha. Dan sesungguhnya saja ya, huruf jar yang tambahan ini didatangkan di dalam kalimat itu hanyalah untuk memberikan penekanan kepada jumlah, memberikan penekanan kepada kalimat yang ada dan mengokohkan makna umum yang terkandung di dalamnya. Nah, itu tujuan kenapa kok ada huruf jar ini, kenapa ditambahkan huruf jar. Nah, ini rahasianya. Rahasianya adalah di sini sedang berikan penekanan makna, penekanan kalimat dan juga makna yang terkandung di dalamnya. Misal kita mengatakan ya lastu kafiron, artinya saya ini bukan orang kafir, saya bukan orang kafir. Tapi sering kita jumpai di situ ditambahkan huruf jar huruf jar itu namanya huruf jar tambahan. Lastu bikafirin, itu ada huruf ba-nya. Beda dengan tadi, kalau tadi kan huruf aslinya katabtu bil qalami. Itu huruf jar asli, punya makna huruf jarnya itu apa? Isti'anah. Tapi kalau kalau lastu bikafirin, ba-nya ini enggak punya makna. Didatangkan huruf ba hanyalah untuk memberikan penekanan dan juga mengokohkan makna. Sehingga ada taukidnya. Lastu bikafirin, sungguh saya ini benar-benar bukan orang kafir. Itu faedahnya. Ya, faedahnya adalah untuk memberikan penekanan kalimat dan juga taukid atau pengokohan makna yang ada di dalamnya. Ya, sebenarnya bisa saja lastu kafiron, tapi untuk memberikan penekanan tambahkan huruf ba, lastu bikafirin. Alaisallahu biahkamil hakimin, itu kan. Alaisallahu biahkamil hakimin. Ya, ahkami itu adalah khobarnya laisa. Kalau khobar laisa adalah nasab. Alaisallahu ahkama. Nah, di situ ditambahkan huruf jar, yaitu huruf jar tambahan berupa ba untuk memberikan penekanan. Bukankah Allah itu benar-benar sebagai hakim yang paling adil? Wallahu a'lam, ya, kembali ke sini. Walidzalika yajuzu hatfuhu. Sehingga di antara indikasi atau tanda bahwasanya huruf jar yang ada adalah huruf jar tambahan, yaitu yajuzu hatfuhu, boleh dibuang. Bisa dibuang gitu. Beda dengan tadi ya. Kalau asli ini enggak bisa dibuang. Kenapa? Karena harus ada huruf jar itu, karena huruf jar yang ditampilkan tersebut punya makna, punya dibutuhkan dari sisi makna. Kalau yang ini enggak. Sehingga wala yata'atsarul ma'nal asli, ya, wala yata'atsarul ma'nal asliyu bihatfihi. Makna aslinya itu tidak terpengaruh ketika huruf jar yang tambahan ini dihilangkan. Maknanya tetap sempurna, tetap lengkap. Nahwu contoh, laisa talibu bihaibin. Siswa itu tidak haib. Ya, siswa itu benar-benar tidak haib. Ya, yajuzu hatful ba fanaqulu aw fataqulu. Ya, fataqulu laisa talibu haiban. Maka pada kalimat laisa talibu bihaibin boleh dibuang huruf ba-nya sehingga menjadi engkau mengatakan laisa talibu haiban. Ya, langsung sebagai khobarnya laisa tanpa huruf jar tambahan berupa ba. Maknanya tetap sempurna. Ya, sekali lagi, kenapa ditandakan ba untuk penguat, ya, untuk penguat sebagai taukid penekanan makna gitu. Wa kama tara fil misali anna harfal jari zaida biharfil ismi yajurru lisma lafdhan la mahallan. Ya. Wa kama tara fil misali, dan sebagaimana ya Anda melihat pada contoh tersebut, anna harfal jari zaida yajurru lisma lafdhan la mahallan, bahwasanya huruf jar tambahan itu dia mengejarkan isimnya dari sisi lafadznya saja. Laisa talibu bighaibin, lafadznya jar. La mahallan, tidak mengejarkan posisinya. Ya, posisinya tetap nasab gitu. Fahuwa majrurun fil lafzi mansubun fil mahalli ala annahu khobaru laisa. Maka isimnya lafad tersebut dia dijer fil lafzi dari sisi lafad, mansubun fil mahalli, ya, dan dinasob dari sisi posisinya. Laisa talibu bighaibin, lafadznya dijer tapi mahalnya mansub. Kenapa mansub? Ala annahu khobaru laisa, karena dia adalah khobarnya laisa. Ya, adapun tata cara mengirupnya ya nanti akan kita contohkan di sini, di buku ini dicontohkan juga bagaimana cara mengirup huruf jar yang zaid. Ya, di sini yang perlu kita ketahui yaitu kita fahami terlebih dahulu. Itulah alur ya bagi huruf jar yang tambahan. Kemudian yang ketiga, salisan, harfu jarin syabihun bizaidi, yaitu huruf jar yang menyerupai tambahan. Nah, ini ya, ada tambahan, ada yang menyerupai tambahan ya. Ya, kenapa ada seperti itu ya? Karena ada perbedaan ya, sehingga sekali lagi ya kita dituntut untuk bisa mencermati perbedaan yang ada gitu. Karena maaf aja ya, yang orang yang cerdas itu yang bisa membedakan dua hal yang mirip atau dua hal yang menyerupai. Ya, dua hal yang kelihatannya itu sama tapi ternyata ada perbedaannya ya. Nanti kita akan lihat letak perbedaannya. Ya. Diterangkan di sini ahruful jari syabihah ya, ahruful jari syabihatu bi zaidah khamsatu ahrufin. Huruf jari yang menyerupai tambahan itu ada 5. Hiya, rubba, wala, alla, wa ma, wa khala, wa ada, wa hasya. Yaitu rubba, la'alla, khala, ada dan hasya, wa thalathatul akhiratu mukhtalifatun fiha. Tiga yang terakhir yaitu apa saja, khola, ada dan hasya, itu masih diperselisihkan atau merupakan huruf jar yang menyerupai tambahan tapi ada perbedaan pendapat ya, beda dengan rubba dan la'alla. Ya, kembali ke atas, huruf jar yang menyerupai tambahan huwa ladzi la yahtaju ila muta'alliqin, yaitu huruf jar yang tidak butuh kepada muta'alliq. Dari sisi ini sama dengan huruf jar tambahan. Dari sisi ini ya, karena sama-sama tidak butuh kepada muta'alliq. Walakinnahu yufidul jumlata ma'nan jadidan mustaqillan. Akan tetapi huruf jar yang menyerupai tambahan ini, dia memberikan faedah kepada kalimat yang ada dari sisi mendatangkan makna tersendiri yang baru atau makna baru yang tersendiri. Nah, di sini sudah beda dengan huruf jar tambahan. Kalau huruf jar tambahan itu enggak punya makna, dia didatangkan hanyalah untuk taukid saja sebagai penguat. Ya, kalau ini enggak, huruf jar ini dia punya makna. Sehingga wali hadza la yasihhu hadfuhu. Oleh karena itu tidak boleh dibuang. Ya, kalau huruf jar tambahan kan boleh dibuang. Kalau ini tidak boleh dibuang. Kalau dibuang nanti maknanya menjadi enggak jelas gitu. Beda kalau huruf jar tambahan, dia dibuang maknanya tetap lengkap, tetap sempurna. Kalau ini enggak. Kalau dibuang ya maknanya menjadi hilang gitu. Karena bahkan huruf jar ini punya makna tersendiri. Wa yajuru lisma lafzan la mahallan. Huruf jar menyerupai tambahan ini mengejarkan isimnya dari sisi lafad ya, dan bukan dari sisi kedudukannya ya. Dalam hal ini sama ya, dalam hal ini sama dengan huruf jar tambahan, yaitu yajuru lisma lafzan la mahallan. Kita lihat contoh nahwu rubba dhoratin nafi'atun. Terkadang sesuatu yang berbahaya itu bermanfaat. Kadang atau dalam jumlah yang sedikit. Secara umum kalau berbahaya itu, kalau berbahaya ya membahayakan ya kan. Sesuatu yang berbahaya dia akan membahayakan. Tapi terkadang ada sesuatu yang berbahaya, dia memberikan manfaat. Walihada la yasihhu hadfu, oleh karena itu tidak bisa. Afan, ana salah baca. Nah, huruf dharatin nafi'atun, contohnya terkadang satu yang berbahaya itu memberikan manfaat. Fa harful jari rubba, maka huruf jar berupa rubba afada ma'nan jadidan, memberikan makna yang baru. Huwa taqlilu, yaitu at-taqlil. Ya, karena rubba itu kadang makna taklil, kadang makna taksir. Ya, tergantung kalimatnya. Kalau ini maknanya taklil. Terkadang sedikit gitu ya, sedikit perkara berbahaya itu bermanfaat. Ya, waqad jarra lisma allazi ba'dahu dharatin. Dan huruf jar rubba di sini dia telah mengejarkan isim yang terletak setelahnya, yaitu lafadz dharatin. Fil lafzi faqat, mengejarkan dari sisi lafadznya saja, fahuwa majrurun lafdhan marfu'un mahallan, maka lafadz daratin itu dia dijer dari sisi lafadz, tapi dia dirofa' dari sisi kedudukan. Kenapa rofa'? Ala annahu mubtada'un, karena lafadz daratin itu adalah mubtada. Ya, dan nanti akan dicontohkan cara mengirobnya. Bahwasanya dharatin ini adalah mubtadaun marfuun. Tulisannya kasroh ya, tapi kita sebut mubtadaun marfuun ya. Tunggu saja nanti di cara mengirobnya setelah ini insyaallah. Ya, demikian ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.